السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar surah Al-Baqarah juz yang kedua. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kemarin terakhir ayat yang keberapa? Ini ya, berarti sekarang ayat yang ke-172 insyaAllah. Ya, Afan. Nah, 172 ya. Ya, silakan Pak Muhammad Zulfani ya. Ya, bentar, Ustaz. Ya, tafadhal baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari apa yang mintoyibat, dari apa yang baik, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika engkau iyyahu ta'budun susu iyyahu. Jika kalian hanya kepadanya menyembah. Iya. Jika kalian hanya kepadanya hanya menyembah Allah. Ya ayyuhalladzina munada ya. Ya, itu harfun nida. Harfun nida. Ayu itu munada. Munada. Kemudian haknya ha harfu tambi ya. Harfu tambi. Terus alladzina isim mausul sebagai badal. Isim mausul sebagai badal. Amanu fi'il madhi. Fa'ilnya wawu. Naam. Kulu fi'il amr wa, dan wawunya itu sebagai fa'il. Naam. Min toyibati jar majrur Ustaz. Naam, terus ma razaqnakum. Maknya itu mudhaf ilai ya. Mudhaf kan ilai. Min toyibati ma. Berarti maknya oh, min toyibati ma. Terus razaqnakum fi'il madhi. Fa'ilnya nahnu kum sebagai maf'ul bih ya. Kalau razaqnakum jangan bilang nahnu, naknya yang fa'ilnya. Oh na, oh nanya ya Zat. Nah, nanya sebagai fa'il, kum sebagai maf'ul bih. Washkuru itu maktuf sebagai kekulu itu ya Zat. Lillahi itu jar majrur. Maktuf tapi mendingan diterin aja usyuru fi'il, fi'il amr, wawnya fa'ilnya. Oh. Terus lillahi. Lillahi jar majrur. In kuntum in harf huruf syarat kun, terus kuntum ini fi'il nakis. Iyahu karena fi'il nakis tumnya apa tuh namanya, Fa'il. isim ya, bukan fa'il kan, kalau kana mah isim sama khobar kan. Oh gitu. Jadi hukumnya isimnya, isimnya kana, terus iyahu. Yahu ini Maful bih ya, mukaddam ya. maf'ul muqaddam ya. Yeah. Terus ta'budun. Ta'budun fi'il mudhari dan fa'ilnya waw. Nah, makanya wow, terus jumlahnya jadi kebanyakan anak ya. Berkana oleh Nah, ayo dibaca tafsirnya. ya ayuhal mu'minuna kulu minal at'am al minal at'imati al mustalladzati al halali allati razaqnakum wa la takunu kal kuffari alladziina yuharrimuna at-thayyibati wa yastahilluna al khaba'ithi washkuru Al-khaba'isa maful bih. iya al khaba'itha washkuru lillahi ni'mahul 'azimatu 'alaikum biqulubikum wa alsinatikum wa jawarihikum in kuntum haqqan munqadiyan li amrihi sami'i Munqadina, bukan munqadian, munqadina li amrihi. munqadina li amrihi sami'ina Muti'ina lahu. muti'ina lahu ta'budunahu wahdahu la syarika lahu. Nah. Wahai orang-orang mukmin, makanlah dari makanan-makanan yang lezat dan halal yang kami berikan kepada kalian. Dan janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang mana mereka mengharamkan makanan yang baik dan mereka menghalalkan makanan yang menjijikan dan Buruk ya. buruk. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah atas nikmatnya yang agung terhadap atas kalian dengan hati kalian, dengan hati-hati kalian dan lisan kalian dan anggota badan kalian. Jika kalian in kuntum haqqan munqadiyan, ini apa ya tadi? Ya, jika kalian benar-benar mematuhi perintahnya, Jika kalian benar-benar mematuhi perintahnya, kalian mendengarkan dan mentaati perintahnya. mendengarkan dan mentaati perintahnya, ta'budunahu, maka sembahlah Allah wahdahu la syarikalah satu-satunya tanpa sekutu Baginya, baik. baginya. Barakallahu fiik wa jazakallahu Baiklah, khairan. Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian makanan yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian hanya kepadanya menyembah. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman agar ya kita hanya memakan makanan yang halal lagi baik. Janganlah kita seperti orang kafir di mana mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Seseorang yang beriman itu hanya memakan makanan yang halal. Kalau memang halal maka dimakan. Kalau memang haram maka ditinggalkan. Ini merupakan bentuk ketaatan kita, ketundukan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita lupa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kita harus meyakini bahwa semua nikmat yang kita nikmati saat ini dunia semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu bersyukur di sini bukan hanya terbatas pada mengucapkan alhamdulillah. Ya. Jadi memang kita dianjurkan ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita mengucapkan alhamdulillah. Namun jangan berhenti pada bersyukur secara lisan saja. Tapi harus dilanjutkan ya, yaitu dengan bentuk amal perbuatan kita. Karena kalau kita mengakui, kalau kita mengaku bahwa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita bersyukur lisan kita, anggota badan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini juga terkandung perintah bahwasanya seorang yang beriman itu tidak boleh menyembah kecuali hanya Allah saja. Karena di sini kan kalimatnya iyyahu ta'budun. Hanya Dia, hanya Allah yang kalian sembah. Ini kalau dalam apa namanya ilmu balaghah namanya hasr ya, pembatasan. Ya, takhsis, pengkhususan. Seperti dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu itu maknanya hanya kepadamu kami menyembah. Ini maknanya lebih kuat dibanding kita hanya mengatakan na'buduka. Kalau na'buduka, ini tidak mengandung takhsis, tidak mengandung pengkhususan. Nah, ketika maf'ul bi didahulukan daripada fi'ilnya, iyyaka na'budu, dan dalam ayat ini, iyyahu ta'budun, maka ini mengandung takhsis, mengandung pengkhususan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, lanjutkan. Silakan Bu Dahyalis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 173. Innama harrama 'alaikumul maytata waddama walahmal khinziri wama uhilla bihi lighairillah. Faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Inna Allaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian bangkai, darah, walama khinzir dan daging babi dan apa-apa yang disembelih tidak dengan nama Allah. Untuk selain Allah. Untuk selain Allah. Dan barang siapa dan siapa-siapa yang terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak pula melebihi maka tidak isma alai, maka tidak ada baginya dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Innama itu harfu hadatus hasrin. Hadatus hasrin harroma fi'lun madi. Alaikum jar majrur almaitata mafulun bihi wa harfu atfin adama maftuf maktub ke harroma bisa Ustaz? Atau sendiri? Adama itu maktubnya ke almaitata kan. Oh iya. Maktub ke almaitata wa harfu atfin lahma maktub ke maitata. Al-hinziri mafulun bihi. Kok maful bihi sih? Mudaf ilaihi kali. Mudaf ilaihi. Mulutnya salah. Wa harfu afin. Ma isim. Isim mausul maktuf. Isim mausul maktuf kemana Ustaz? Kan ini masih sama. Ini masih yang diharamkan kan? Berarti kemaitata masih. Bukan mafulun bihi. Mana fiilnya? Maktub ke maitata uhilla fi'lun madi majhul bihi jar majrur li ghairi jar majrur li ghairi lahi allahi mudafun ilaihi. Nah, lafzul jalalah mudaf ilaihi Arfu jalalah sebagai mudofun ilaihi. Fa afu arfin man man mutabda. Mutabda Ustaz. Ya, ismu ismu syartin mutabda ya. Ismu syartin sebagai sebagai mustada turo uturo uturo sebagai khobar. Wairo zorof. Dulu uturo itu fil madi. Fil madi apa nakis ya? Oh, fil madi nakis. Khobarnya mana belum belum misalnya? Ah, khobarnya makan belum selesai bu. Kan itu baru maka siapa saja yang dalam keadaan darurat, emang itu udah menjelaskan sesuatu belum kan? Belum ya. Nah, belum ntar di ujung. Wairo zorof. Ba'in mudafun ilaih. Gwero bukan zorof, Bu. Apa, Ustaz? Ya, gwero itu bukan bukan zorof. Apa sih, Ustaz? Ya, dia ini kan kayak kayak ada tulis istilah kan ya. Tapi ini kan dia lagi ngomongin apa. Maka barang siapa yang terpaksa, iya benar, dan terpaksa, gwero ba'in. Dalam keadaan tanpa menginginkannya, berarti gairahnya sebagai hal ya. Jadi gairah sebagai hal. Alasan ya, menjelaskan tanpa. Baginya? Mudhof ilaihi. Mudhof ilaihi, oh bisa. Bagin mudhofun ilaihi, wahafu adfin, lahafu nafin, adin, maktuf. Maktuf ke bagin, wahafu adfin, la harfun nafiin. Enggak, kalau la ini spesialnya. La-nya nafiah itu lil jinsi ya. Oh. La nafiah lil jinsi. Isma isim il isim la. Alaihi jar majrur. Nah, terus nanti khabarnya belum ketemu, Ustaz. Belum. Oh, di sini belum. Kan maka barang siapa yang terpaksa tanpa sengaja dan tanpa melampaui batas, maka tidak ada sebagainya. Berarti ini khobar kan? Iya enggak? Oh, jadi mulai dari berarti jumlah jumlah dari la isma alai sebagai khobarnya man gitu. Oh, mulai dari situ ya. La isma alaihi khobar dari man. Kalau mau kalau mau pakai standar i'rab wal jumlatu min la wasmiha wa khobariha gitu. Wal watu jam watu. Wal jumlatu. Oh, wal jumlatu la min la wal jumlatu min la dan jumlah dari la wasmiha dan isimnya wa khobariha khobarul mubtada kayak gitu. Wal jumlatu bil la wa isim Ustaz. Enggak apa-apa gua lewat aja. Pelan-pelan Ustaz. Iya, pelan-pelan. Inna harfu taukidin Allaha isim inna wa furu khobar Rahim, Ar-Rahim, Khobar. Khobar, taib ya. Bentas. Ayo baca tafsirnya. 73. Innama harramallahu alaikum ma yadurrukum ka kalmai tatallati ka, kan huruf jarnya bu. Kalmai tati. Kan kap huruf jar. Kalmai tatillati lam tasbah batrikihi. Ya, batrikihi batrikihi. Kalmai tatil lati lam tuzbah. Lam tuzbah. Di toriqotin syara'iyatin. Di toriqotin syara'iyatin. Syara'iyatin. Waddamal. Waddamil. Kan yang matupnya ke maitah. Waddamil masfuhi. Waddamil masfuhi walahmil hinziri wazzabaihi allati zubihat zubihat liwairillahi wa min fadlillahi alaikum wa taisirihi annahu abahu lakum Zubil Madi annahu abaha lakum annahu abaha lakum akla akla Ustaz. Iya kan maful bi akla hadhil muharramati akla hadhil muharramati indal Indak darurati. darurati. Indak darurati pamanil Paman. paman Paman aj alja'at hud daruratu. paman alja'at hud daruratu ila ak akal Ila akli syai'in minha. Ila akli syai'in minha wairu wairu zalimin. Wairu zalimin fi aklihi fauqa hajatihi wala mutajawiza hududillahi fima ubihalahu fala dhanbi alaihi fi dhalika fala dhanba alaihi fi dhalika. Ini la itu juga Ustaz, la yang bikin nasab. Ya la nafil jinsi ya. Fala dhanba alaihi fi dhalika innallaha ghafurun bi ibadihi rahimun bihim. Sesungguhnya hanyalah Allah mengharamkan atas kalian apa yang memudaratkan apa yang membahayakan kalian. Membahayakan kalian lam dan seperti, tidak seperti yang bangkai. Oh, seperti bangkai yang tidak disembelih dan yang tidak disembelih dengan cara syar'i. Dengan cara yang syar'i. Terus tidak disembelih dengan cara syar'i. Darah yang mengalir. Darah yang mengalir ya. Daging babi. Dan sembelihan-sembelihan. Oh, dan sembelihan-sembelihan yang tidak disembelih. Bukan selain untuk Allah. Justru sembilan-sembilan yang disembeli untuk selain Allah gitu. Dan sembelihan-sembelihan yang disembeli untuk selain Allah. Nah, wa min fadlillahi dan dari dan diantara bentuk keutamaan Allah atas kalian. Diantara bentuk keutamaan Allah atas kalian dimudahkannya. Dan kemudahannya bahwa Allah membolehkan bagi kalian makan apa yang diharamkan ini keadaan darurat. Dan maka bagi siapa yang terpaksa dalam keadaan darurat untuk makan sesuatu darinya tidaklah mereka tanpa, zalim ya, tanpa zalim ya. Tanpa zolim memakannya sesuai dengan kebutuhannya. Di atas kebutuhannya ya pokok. Oh, di atas kebutuhannya. Wala mutajawiza. Dan janganlah kamu melampaui batas terhadap ketentuan Allah dengan apa yang ubihulah itu apa Ustaz? Hah? Fima ubihulahu. Dengan apa yang Allah bolehkan? Oh, apa yang Allah bolehkan? Dan janganlah kamu melampaui batas terhadap ketentuan Allah dengan apa yang Allah bolehkan. Dan tidaklah kamu berdosa atas yang demikian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya dan penyayang dengannya. Baik, insyaallah barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai di sini adalah semua hewan yang disembeli bukan dengan cara yang syar'i. Ya misalnya disembeli bukan oleh orang Islam atau ahli kitab, tapi disembeli oleh orang musyrik. Atau ketika menyembeli tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah bangkai. Ya, bangkai atau hewan-hewan yang matinya bukan dengan cara yang syar'i disembeli dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya adalah haram. Kemudian darah, darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Karena ada darah yang halal, yaitu darah yang misalnya yang pada tulang. Kan kalau kita makan tulang, misalnya ayam gitu ya, itu kan sebetulnya di dalam apa namanya itu, tulang ayam itu sebenarnya ada darahnya, tapi karena dia nggak mengalir, maka itu dihalalkan. Tapi kalau darah yang mengalir, seperti misalnya kalau kita gorok tuh, sembelih kambing atau ayam kan ada darah yang mengalir. Nah itu di beberapa tempat ada orang yang mengumpulkan darah tersebut, dibekukan lalu dimakan. Nah ini nggak boleh, haram bagi orang Islam. Kemudian lahmal khinzir, daging babi, ya. Dan serupa dengan daging babi adalah daging anjing. Kemudian wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan apa yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kalau ada kerbau ya disembelih tujuannya untuk dijadikan sesajen, ya maka ini haram untuk dimakan. Kemudian faman yatur ghaira baghi wala adi fala isma'li. Maka siapa saja yang dalam keadaan terpaksa tanpa ada kesengajaan, tidak pula berlebihan, maka tidak ada dosa baginya. Jadi ini merupakan bentuk kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan merupakan bukti bahwasanya Islam ini adalah agama yang mudah. Agama yang fleksibel. Buktinya kalau ya dalam keadaan darurat seseorang tidak menemukan kecuali yang haram, misalnya seseorang tersesat dalam hutan, dia sudah tidak makan ya berhari-hari, lalu dia tidak menemukan makanan yang halal. Lalu misalnya dia menemukan di hutan, misalnya menemukan babi gitu ya. Maka ya dia boleh memakannya sebatas memenuhi kebutuhannya. Ya. Artinya kalau dia kelaparan, sebatas laparnya hilang, enggak boleh sampai puas, enggak boleh. Ya jadi kalau orang dalam keadaan darurat tidak boleh melampaui batas. Batasannya adalah kenyang. Ya, jadi kalau sudah kenyang sudah tidak boleh sampai nambah. Ya misalnya kalau biasanya orang itu kan kalau makan nambah sampai 2 piring gitu. Ini enggak boleh. Kalau dalam keadaan darurat dia hanya boleh makan sesuai dengan kebutuhannya. Sebatas ya agar dia tidak apa namanya agak tidak membahayakan dirinya. Jadi cukup sampai kenyang saja, jadi jangan sampai puas. Jadi enggak boleh istilahnya itu nambah sampai 2 piring itu enggak boleh kalau dalam keadaan darurat. Karena di sini diikat dengan ghairu baghin wala adin ya, tanpa sengaja dan tanpa melampaui batas. Artinya kebolehannya itu terbatas, bukan dibolehkan secara mutlak. Jadi dalam keadaan darurat dibolehkannya itu terbatas, sebatas memenuhi hajatnya. Enggak boleh melebihi ya sedikit. Jadi ibaratnya kalau dia biasa makan porsinya setengah piring, maka dalam keadaan darurat pun harus setengah piring, ya nggak boleh lebih dari itu, karena sesuai dengan kebutuhannya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Dari sini kita mengetahui bahwasanya Allah ya Maha Mengampuni, terutama ya hamba-hambanya yang terpaksa melakukan suatu keharaman, karena memang tidak ada cara lain ya. Dan tentu batas mudarat yang diperbolehkan adalah kalau dia tidak melakukan hal tersebut dia akan mati ya. Jadi jangan pula kita bermudah-mudahan. Ini memang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan juga kita terlalu gampang bermudah-mudahan dalam memahami dalil-dalil syar'i. Artinya misalnya seseorang baru tersesat 3 jam 6 jam kemudian ketemu babi misalnya, maka jangan dulu ya, karena itu belum darurat. Darurat itu adalah kalau dia tidak makan dia akan mati ya. Tapi kalau misalnya dia baru tersesat 2-3 jam, maka dia harus optimis ya, dia harus ya optimis dia akan menemukan makanan yang halal. Jadi harus berusaha untuk cari yang halal dulu ya. Kalau sudah cari misalnya cari buah-buahan nggak ketemu, cari hewan-hewan yang halal nggak ketemu, misalnya cari rusa ya, nggak ketemu, maka baru boleh yang haram ya. Jadi jangan juga kemudahan yang Allah berikan kepada kita lalu kita malah bermudah-mudahan ya, seperti itu. Nah, ya Coba sekarang. Pak dari Indra ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari kitab dan memperjualbelikan dengannya dengan harga yang sedikit, mereka itulah orang-orang yang tidaklah mereka memakan fi butunihim dalam perut mereka itu ilanar kecuali api neraka, dan tidaklah Allah mengajak mereka bicara ya sedih. Dan tidaklah Allah mengajak mereka bicara pada hari kiamat, dan tidaklah Allah mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. I'rab inna harfu taukidin wa nasbin alladzina alladzina isim mausul sebagai isimnya inna, kemudian yaktumuna ini fi'lun mudhari'un marfu'un, kemudian fa'ilnya adalah al-wawu, kemudian ma ini isim mausul ya tadi ya. Nah. Isim mausul sebagai khobarnya inna. Ini lagi ngomongin yang tumu nama ya. Ini maful bi dong. Kan sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa? Oh iya ya. Nah. Ma ini sebagai sebagai maful bi. Kemudian anzala ini fi'lun madhi. Kemudian Allah lafzul jalalah sebagai fa'il. Kemudian minal kitabi jar wa majrur wa harfu harfu apa namanya harfu atfin yashtaruna ini fi'lun mudhari'un marfu'un fa'ilnya yaitu al-wawu, kemudian bihi jar wa majrur, kemudian samanan, nah ini samanannya hal sadiah. Kok hal sih? Kan ini maful bi dari yashtaruna kan? Oh dengan harga, tapi kan dengan harga ya. Enggak, jadi kan mereka menjual harga yang sedikit. Membeli harga yang sedikit kan maful bi kan? Enam. Samanan maf'ulun bi qalinan na'at isadiyah. Na'at na'at lil samana ula'ika ini baru khobarnya sadiyah. Ntar dulu, di Arab dulu ula'ika mutada, nanti jumlahnya baru khobarnya ina. Oh gitu nah. Ula'ika sebagai mubtada kemudian jumlahnya, oh ini disebut jumlahnya gitu kan? Entar dulu, kan belum selesai jumlahnya. Oh iya. Terusin dulu, maknya. Oh, nah. Ula'ika mubtada, kemudian ma, ini khabarnya saja ya. Ini ma bukannya nafi ya? Oh iya, nah. Ma sebagai, oh harfu nafi nih. Oh iya. Harfu nafiin yakuluna fi'lun mudhari. Fi'l mudhari pun fa'ilnya yaitu al-wawu. Kemudian Nanti jumlahnya dari yakulun, mayakulun itu sebagai hubungannya hubungannya mulai ika. Khabarnya mayakuluna maaf, jumlahnya jumlah dari mayakuluna khabarnya ulaika, kemudian yang khabarnya inna itu gimana Ustaz? Jumlahnya ulaika oh. Mayakuluna. Kemudian fi butunihim fi butuni jar wa majrur kemudian him mudhafun ilaih. Kemudian illa ini harfu istinaf ma yakuluna fi butunihim berarti anaro ini sebagai maf'ulun bih ya. Ma yakuluna fi butun illa naro iya benar jadi ini ya. An-naranya menjadi illa mulgoh ya? Iya, illanya mulgoh, an-nara. Namanya maf'ulun bi. Wa harfu... apa ya? Harfu istinaf aja. Harfu istinaf. La harfu nafiyin. Yukallimuhumullah. Yukallimu nifi'lun mudhari'un. Marfu'un. Kemudian humu. Homo di sini maf'ulun bi Allahu lasul jalalah sebagai fa'il yauma ini zaraf zaman al-qiyamati sebagai mudhafun ilaih wa harfu atfin la harfu nafiyin yuzakihim yuzaki ini fi'lun mudhari'un kemudian fa'ilnya fa'ilnya lafzul jalalah Allah tadi ya. Ya, yeah, nah. Kemudian him maf'ulun bi wa harfu adfin lahum jar wa majrur sebagai khabar. Ya, sebagai khabar muqaddam. Adabun ini sebagai mubtada muakhar. Alimun na'tun li adab. Na'tun li adab. Ya baca tafsirnya 174 Bismillahirrahmanirrahim Innal ladzina yukhfuna ma anzalallahu fi kitabihi min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kutubihi Hah fi kutubihi oh, nah, nah. Kita pada alifnya Oh iya fi kutubihi min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dhalika min al-haqqi wa yahrusu ya wa yahrusuna ala akhdi audin qalilin ini apa Ustaz? Audin. Audin ya. Audin ya. Ala akhdi audin qalilin. Apa akhdi aywadin qalilin. Iwat. Ini artinya ganti. Akhdi oh. Aywadin qalilin min. Oh. Min. Ala akhdi aywadin qalilin min. Aradil hayati dunia. Min aradil hayati dunia. Mukabila. Maqabila ya. Maqabila hadal ikhfa'i. Oh, maqabila hadal ikhfa'i. Haulai ma ya'kuluna fi maqabilati katamani. Ini katamani bisa dia. Haulai ma ya'kuluna fi maqabilati kitmanil haqi. Oh. Haulai ma yakuluna fi muqabilati kitmanil haqqi. Muqabilati kitmanil haqqi. Muqabilati kitmanil haqqi. Illa naraja. Illa naraja hannama. Kemudian. Ta. Apa ini tadi? Ta. Tata ajaja. Iya, tata ajaju fi butunihim. Tata ajaju fi butunihim wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati ligadabihi wasukhtihi alaihim. Wasukhtihi alaihim wala yutahhiruhum min danasi dhunubihim wa kufrihim walahum walahum azabun mauji'in. Walahum azabun mauji'in. Muwajja'un. Oh, muwajja'un. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dalam kitabnya dari sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya dari kebenaran, dan mereka menginginkan saja. Dan mereka menginginkan mengambil bagian yang sedikit dari bagian kehidupan dunia sebagai timbal balik dari penyembunyiannya. Mereka itulah orang-orang yang memakan yang tidak memakan. Mereka itulah orang-orang yang tidak memakan dalam hasil dari ya. Penyembunyian kebenaran itu kecuali api neraka jahanam. Tata ajaju itu apa ya sedih? Tata ajaju. Iya, yang mendidih di dalam perut mereka. Yang mendidih di perut mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajak mereka berbicara pada hari kiamat. Disebabkan murkanya dan kemarahannya atas mereka, dan tidaklah mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan mereka dari kotoran dosa-dosa mereka dan kekafiran mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan di dalam kitabnya, yaitu di dalam Taurat dan Injil, kemudian Al-Quran, lalu membeli ya dengan harga yang sedikit, artinya dia menukar keimanannya dengan kekufuran, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar, mereka itulah orang yang tidak memakan di dalam perut mereka kecuali api neraka. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pendeta Yahudi dan Nasrani yang mereka itu menyembunyikan kebenaran. Yang menyembunyikan tentang nubuwah, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab mereka, yaitu dalam Taurat dan Injil, hanya demi mendapatkan keuntungan dunia. Karena mereka khawatir ya kalau orang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada lagi yang mengikuti ya pendeta-pendeta tersebut. Yang mana para pendeta Yahudi Nasrani itu yang berusaha mengambil keuntungan dunia dari profesinya. Sehingga mereka khawatir kalau kebenarannya diungkap, orang-orang akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sempurna dan mereka tidak lagi ada pengikutnya. Sehingga mereka pun menyembunyikan kebenaran. Maka Allah mengancam untuk orang-orang yang semacam ini bahwa mereka tidaklah akan memakan ya di dalam neraka itu kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati. Dan tidaklah Allah akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat. Wala yuzakkim. Dan tidak pula Allah akan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka dan dari kekufuran mereka. walahum adabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Ya, dari sini kita tahu bahwasanya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan siksa yang sangat pedih di akhirat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya Umi Ida. Ini betul. Nama Ustaz. 176 ya, Ustaz. 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaikal ladzina astarawud dalalata bil huda wal azab bil mawfirah fama asbarahum 'alan nar. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksaan dengan ampunan, maka formatnya namanya ta'ajub, maka betapa sabarnya mereka di atas neraka. Maka betapa sabarnya mereka atas neraka. Ulaika di sini isim isyarah sebagai mubtada. Allazina sebagai khobar ya Ustaz ya. Ya, isim mausul sebagai khobar. Khobar, isim mausul sebagai khobar. Istaroh ini fi'il madi alwaw sebagai fa'ilnya. Ad-dola lata maf'ulun bi bil huda jar majrur, alwau harfu atfin, azaba maktuf kepada huda, al huda bil maufiro jar majrur. Kalau azabanya maksudnya bukan ke bil huda bu, tapi ke Abdullah Lata, kan sama-sama. Oh, adalah awan. Iya, awan. Kepada al-dulala azaba maktuf pada al-dulala bil maufiroti jar majrur fama alfa'u sebagai harfu atfin ma di sini sebagai apa Ustaz? ma isim mausul Ustaz ya. Maknya ini mubtada. Oh, mubtada. Sebagai mubtada asbarohum asbaro fi'lun madi namanya kalau kayak gini fi'lun madi li ta'ajjub. Oh ya Ustaz. Fi'lun madi li ta'ajjub, kemudian hum ini sebagai maf'ulun bi ya Ustaz ya. Fa'ilnya berarti kembali kepada kalau kayak gini ini memang ini ya udah ada cara ngira sih. Kalau ta'ajub kayak gini asbaro kan fi'il madi ya li ta'ajub, kemudian fa'ilnya dia kembali kepada mak dia, kembali kepada ya, pada mubtadanya, kemudian humnya itu maf'ul bi ya. Asbaro fi'il madi fa'ilnya kembali fi'il madi li ta'ajub fa'ilnya kembali kepada ma hum sebagai maf'ulun bi alan nar jar majrur. Kemudian tafsirnya ulaika al-muttasifuna bihadihis sifatis tabdalu ad-dola lata bilhuda wa'ada bawahi bimaghfiratihi fama asad jasa'atihim alan nari. Jaro'atihim alan nari bi'amalihim a'mala ahlin nari. Yu'jibullahu min i'adamihim ala zalika fa'jubu ayyuhannasu fa'jabu. fa'jabu ayyuhan nasu min jara'atihim wa min sabrihim 'alan nari wa mu'sihim fiha wa hada 'ala wajhil istihatati bihim wa istafa wa istafa wa istighfafu bi amrihim wa istihafafu bi amrihim wal istighfafi bi amrihim wa istihafafi bi amrihim. Mereka itu orang-orang yang ditandai dengan sifat-sifat mereka mengganti petunjuk dengan kesesatan dan ampunan dengan azab dari Allah. Maka alangkah sangat beraninya ya Ustaz ya, atau jaro'atihim, maka alangkah sangat beraninya mereka atas api neraka dengan amalan-amalan mereka, yaitu amalan ahli neraka. Allah menjadi takjub dengan keberanian mereka atas hal tersebut. Maka takjublah kalian wahai manusia dengan keberanian mereka dan dengan kesabaran mereka atas api neraka dan tetapnya mereka di dalamnya, dan hal ini atas meremehkannya mereka. Enggak. Jadi kalimat takjub sini adalah atas jalan merendahkan mereka. Meremehkan ya. Menghinakan dan merendahkan, meremehkan urusan mereka gitu. Kalimat takjub itu karena meremehkannya mereka. Kalimat itu yang menghinakan mereka. Oh, apaan Ustaz? Kalimat takjub itu atas meremehkannya mereka gitu Ustaz ya. Bukan. Gimana Ustaz? Jadi, dan kalimat ini untuk menghinakan dan meremehkan urusan mereka gitu. Kalimat takjub itu untuk meremehkan dan merendahkan atas urusan mereka. Ya, kan kalimatnya kan betapa sabarnya mereka dalam neraka. Ini pujian atau celaan? Oh, celaan Ustaz. Celaan kan buat orang kafir kan? Maksudnya ya, sabar banget di neraka. Ya, nah, ini kan celaan namanya. Ya kayak gitu. Iya, celaan Ustaz, ya. Maksudnya gitu Ustaz ya, bahwa kalimat itu untuk meremehkan mereka dan merendahkan mereka atas urusan mereka. Ya Ustaz, Ya, jazakallahu khairan. Wafika barakatuh Ustaz. Wafika barakatuh Ustaz wa iyyaka. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Mereka itulah orang yang telah menjual petunjuk dengan kesesatan, membeli petunjuk dengan kesesatan. Kemudian ya, ampunan dengan azab. فما أصبرهم على النار. Maka betapa sabarnya mereka di atas neraka. Ya, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, maka mereka adalah orang yang telah menukar hidayah dengan kesesatan. Mereka pun menukar ampunan dengan adab. Maka Allah menghinakan mereka dengan mengucapkan fama asbarahum 'alan nar. Betapa sabarnya mereka di atas api neraka. Ini merupakan penghinaan ya, dan juga perendahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang kafir. Karena kalimat betapa sabarnya mereka di atas neraka, tentu ini bukan pujian. Tapi ini adalah celaan. Ini adalah hinaan bagi orang-orang kafir. Di mana ya, mereka akan kekal di dalam neraka dan mereka akan ya, senantiasa diberikan siksaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah hina mereka, Allah hinakan mereka, Allah celah mereka dengan mengucapkan fama asbarahum 'alan nar. Betapa sabarnya mereka di atas api neraka. Ya. Taib, satu ayat lagi insyaAllah. Silakan Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika biannallaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi syiqaqin ba'id. Yang demikian itu. Oh, yang demikian itu. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan benar. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyelisihi Alkitab ya, atau Quran benar-benar dalam syiqaqin ba'id, perpecahan yang jauh. Penyimpangan ya, penyimpangan yang jauh. Penyimpangan yang jauh. Zalika ini isim isyarah sebagai mubtada, bi anna jar majrur. Allah ini sebagai isim anna. Ya, isim anna, nazala fi'il madhi, fa'ilnya Allah, al-kitaba maf'ul bih, bilhaqi jar majrur. Al-wawu harfu adfin, inna harfu tawkid, wa nasbin, alladzina isim inna, ikhtalafu, ini fi'il madhi. Fi'il madhi, wawu sebagai fa'ilnya, fil kitabi jar majrur, al-lamu ini tawkid, harfu tawkid, fi syiqaqin jar majrur, ba'idin sebagai na'atnya, Ustaz ya. Nah. Dzalikal azabul ladzi istahaquhu bisababin annallaha bisababi annallaha ta'ala nazzala kutubahu 'ala rusulihi mustamilatan 'alal haqqil mubin fakafaru bihi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi fa'amanu bi ba'dihi wa kafaru bi ba'dihi lafi manazi'atin wa mafariq munaza'atin lafi munaza'atin wa mufaraqatin, betul enggak? Benar, ba'idatin wa mufaraqatin ba'idatin 'anil rusydi was shawabi. Siksa yang mereka berhak dapatkan itu disebabkan karena Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya yang berisi kebenaran yang nyata. Maka mereka mengingkarinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyelisihi Alkitab, maka mereka beriman kepada sebagiannya dan mereka mengingkari sebagian yang lain. Maka mereka benar-benar dalam keadaan apa ya Ustaz, munaza'atin, penyimpangan mereka benar-benar dalam keadaan penyimpangan dan berpecah belah ya, mufarokotin, berpecah belah, jauh dari petunjuk dan wasawab, itu kebenaran. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab dengan benar. Jadi kenapa orang kafir Allah ancam dengan neraka, Allah akan lemparkan mereka ke dalam neraka, Allah akan siksa mereka dan mereka ke dalamnya? Karena alasannya adalah Allah telah menurunkan Alkitab. Ya, Allah telah menurunkan Taurat kepada Bani Israel. Allah telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa, ya, untuk disampaikan kepada umat Nabi Isa. Dan Allah telah menurunkan Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad SAW yang berisi petunjuk kepada jalan yang benar. Maka kalau ada orang yang menyimpang setelah adanya petunjuk, maka salah sendiri. Sudah diberikan petunjuk, sudah diutus para rasul, sudah diturunkan banyak kitab, masih enggak mau beriman juga, maka ya Allah ancam mereka dengan neraka. Mereka berhak untuk mendapatkan adab tersebut. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi syiqaqin ba'id. Sesungguhnya orang yang menyelisihi Alkitab, orang-orang yang menyelisihi Taurat, menyelisihi Injil, menyelisihi Al-Quran, lafi syiqaqin ba'id, benar-benar dalam keadaan ya penyimpangan yang jauh ya, mereka benar-benar menyimpang dengan penyimpangan yang sangat jauh dari kebenaran. Ya, kenapa? Karena Allah telah menurunkan banyak kitab, Taurat, Injil, Al-Quran. Kemudian Allah telah utus banyak rasul untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, ya mana tauhid, mana syirik. Maka kalau petunjuk sudah diberikan, tetap tidak mau beriman juga, maka mereka berhak dan layak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita, orang-orang yang Allah berikan hidayah Islam, orang-orang yang Allah berikan nikmat Islam, maka ya wajib bagi kita mensyukuri nikmat Islam ini ya dengan cara kita sepenuhnya menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oke, sampai sini ya materinya. Ibu Dailis bertanya ya, bagaimana kalau sedang di luar negeri yang menyajikan makanan haram, mereka dimakan terbatas, walaupun sebelum berangkat sudah tahu itu negara bukan muslim. Nggak boleh ya. Jadi ini tidak masuk dalam keadaan darurat ya. Karena sebetulnya ya kalau kita perhatian terhadap masalah apa namanya apa yang masuk ke dalam perut kita, kita bisa mencari makanan yang halal. Karena pengalaman Anda sendiri, ketika Anda misalnya ke Cina sekalipun, ya negara Cina yang kita kenal negara komunis, itu pasti ada yang menjual makanan yang halal. Meskipun memang kita harus berusaha, ya jalan sekitar 5 kilo, 10 kilo gitu, naik taksi, nggak masalah ingin dapatkan yang halal. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, jangan kemudahan dari Allah ini membuat kita bermudah-mudahan dalam masalah fikih semacam ini. Jadi tetap kita harus berusaha, ya. Insya Allah ada ya, setiap negara pasti ada komunitas muslimnya, pasti ada komunitas penjual makanan halalnya, meskipun memang kita harus agak usaha sedikit. Justru usaha kita ini, mencari restoran yang halal ini, insya Allah akan berbuah pahala, karena menunjukkan kita sangat ingin menjaga agama kita. Ya, jadi jangan bermudah-mudahan. Baik. Apakah ketika dalam keadaan darurat yang memperbolehkan makanan yang haram seperti babi anjing, apakah hewan tetap sembelih dengan cara syariat Islam? Ya, jadi memang kalau keadaannya darurat maka tidak perlu disembelih ya. Kita dapatkan dengan cara apapun nggak masalah. Karena kan logikanya kalau kita dalam hutan misalnya, tentu untuk mendapatkan hewan-hewan yang haram semacam ini nggak tidak mesti harus disembelih. Karena bisa jadi kita lempar dengan batu, kita pukul dengan kayu lalu mati lalu kita makan nggak masalah. Seperti misalnya kalau ular itu kan termasuk makanan yang nggak disembelih ya karena nggak ada lehernya. Ketika kita menemukan hewan semacam ular ini, ya kita bunuh ularnya, lalu boleh langsung dimakan. Karena darurat ya. Jadi nggak harus disembelih. Baik, ya mungkin sampai sini pelajaran kita. Semoga apa yang kita kuliah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.